Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Para pendengar Radio Raja Bandung, juga para pendengar Radio Islamic Center Bin Baz, di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa di hari Senin sekarang ini untuk melanjutkan kajian tentang tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kecil hari kiamat. Terakhir kita kemarin adalah melimpahnya harta. Kita akan lanjutkan pembahasan ini, bahwa salah satu di antara tanda-tanda kecil dari hari kiamat adalah zuhurul fitan, munculnya fitnah-fitnah. Munculnya fitnah ini termasuk di antara salah satu tanda-tanda kiamat. Fitan jamak dari fitnah. Makna fitnah adalah al-ibtila wal imtihan wal ikhtibar. Makna fitnah itu adalah ujian atau cobaan. Tapi kemudian fitnah banyak digunakan untuk fitnah-fitnah atau ujian-ujian yang tidak disukai, yang dianggap buruk. Dan selanjutnya fitnah ditujukan kepada segala sesuatu yang dianggap buruk, seperti dosa, kekufuran, pembunuhan, kebakaran, dan yang lain-lainnya di antara perkara-perkara yang dianggap buruk tersebut. Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda kiamat adalah munculnya berbagai macam fitnah yang besar. Di zaman merajalelanya fitnah tersebut, bercampurlah antara hak dan batil. Berguncanglah iman manusia, sehingga ada manusia yang pagi harinya mukmin, sorenya sudah kafir. Atau sebaliknya, sorenya mukmin, besok paginya sudah kafir. Setiap kali muncul fitnah yang dahsyat, orang-orang mukmin berkata, hadhihi muhlikati, inilah saat kehancuran atau kebinasaanku. Tapi kemudian dia keluar dari situasi seperti itu. Terus muncul lagi fitnah lain. Dia berkata, aduh, ini saat inilah kehancuranku, dan seterusnya. Fitnah seperti ini akan selalu muncul terus sampai hari kiamat terjadi. Sebuah hadis yang diterima dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, inna baina yaday sa'ah fitanan ka kit'in laylil madlim yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira al-qa'idu fiha khairu min al-qa'im والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي فكسروا قسيتكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya menjelang hari kiamat akan muncul banyak fitnah seperti potongan malam yang sangat gelap gulita. Di zaman itu pagi harinya seseorang mukmin, tapi sore harinya berubah menjadi kafir. Atau sore harinya dia mukmin, besok paginya sudah kafir. Orang yang duduk di zaman itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. maka patahkan panah-panah kalian, putuskan tali-tali busur kalian, pukulkan pedang-pedang kalian ke batu sampai patah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, juga Imam Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya. Berkata Imam Al-Hakim, hadza hadithun sahihul isnad walam yukhrijah. Kata Al-Hakim, hadis ini sanadnya sahih, sekalipun Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak mengeluarkannya. Dan hadis ini menjadi dalil tentang akan munculnya fitnah menjelang hari kiamat. Saking dahsyatnya ini fitnah, dalam hitungan hanya satu hari orang berubah jadi dari iman menjadi kafir karena dahsyatnya godaan. Paginya iman, sorenya sudah kafir. Atau sorenya masih iman, paginya sudah kafir. Yang dimaksud orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Maksudnya adalah keterlibatan orang terhadap fitnah itu. Makin terlibat, makin buruk. Yang dimaksud orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri, maksudnya duduk dari fitnah itu, tidak ikut campur terhadap fitnah yang terjadi. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Berdiri maksudnya mungkin menelaah, mengamati, memperhatikan fitnah, walaupun dia tidak terlibat. Kalau yang duduk tadi enggak ambil peduli terhadap fitnah yang terjadi. Dia fokus ibadah. Kalau orang berjalan maksudnya melibatkan diri dengan keterlibatan yang ringan. Kalau berlari, oh itu terlibatnya lebih dalam lagi. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan." Kaqit in laylal madlam yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah, seperti potongan malam yang gelap gulita. Di zaman fitnah tersebut, pagi hari seorang mukmin, sorenya sudah kafir. Atau sorenya mukmin, paginya kafir. Dia menjual agamanya demi keuntungan dunia. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dalam Sahih Muslim dalam Kitabul Iman, bab al-hathu alal mubadarati bil a'mal qabla tadhahuril fitan. Bab tentang dianjurkannya untuk bersegera melakukan amalan sebelum munculnya banyak fitnah. Karena kalau fitnah banyak muncul, susah kita untuk beramal secara berkualitas. Hadis ini sahih. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah seorang istri Nabi alaihi salatu wasalam, dia berkata, istaiqadha Rasul sallallahu alaihi wasallam lailatan fazi'a. Yaqul subhanallah, ma anzalallahu minal khazain wa madha anzalallahu minal fitan. May yuqidhu sawahibal hujurat yuridu azwajahu likay yusallin rubba kasiyatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Rawahul Bukhari. Suatu saat, kata Ummu Salamah, tengah malam Nabi terbangun dalam keadaan seperti tegang. Lalu beliau bersabda, Masya Allah, Subhanallah, Maha Suci Allah. Apa sih apa yang akan Allah turunkan berupa fitnah? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, siapa yang mau membangunkan istri-istrinya untuk sholat malam? itu yang akan menyelamatkan dari fitnah. Betapa banyaknya orang yang telanjang, orang yang berpakaian di dunia tapi dia kelak akan telanjang di akhirat. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, dia berkata, nada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu jami'atan fajtama'na ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhiruhum syarra ma ya'lamuhu lahum. Wa inna ummatakum hadhihi ju'ila aqibatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha. Wa taji'ul fitnatu fayuraqqiqu ba'daha ba'da wa taji'ul fitnah fayaqulu al-mu'min hadhihi faman ahabba ayuzahzaha anin nar wa yudkhala al-jannah falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Amr bin As, ada seorang penyeru Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berteriak diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu jami'ah, ayo salat berjamaah." Kami pun berkumpul di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau pun bersabda, "Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelum aku, kecuali wajib bagi nabi itu menunjuki umatnya kepada kebaikan yang diketahuinya dan memperingatkan umatnya dari keburukan yang diketahuinya." Jadi semua kebaikan sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua keburukan sudah diwanti-wanti, jangan sampai terkena melakukan keburukan itu. Dan umat kalian ini dijadikan baik di awalnya dan di akhirnya akan muncul bala dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Akan timbul fitnah, sebagian fitnah lebih dahsyat daripada yang lain. Datang lagi fitnah, orang mukmin sampai menyatakan di zaman itu, inilah saat kehancuranku, saat kebinasaanku. Maka siapa orang yang ingin dijauhkan dari api neraka dan ingin dimasukkan ke dalam surga, hendaklah dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim saja. Hadis ini ada dalam kitab Sahih Muslim, Kitabul Imarah, bab Wujuhul Wafa bi Bai'atil Khalifatil Awwal fal Awwal. Hadis-hadis tentang fitnah ini sangat banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan umatnya ini dari fitnah dan memerintahkan mereka untuk ta'awudz. Ta'awud itu apa? Berlindung. Dalam salah satu hadis, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dari Zaid bin Thabit, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ta'awadhu billah minal fitan ma dhahara minha wa ma batan." Berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah, baik yang zahir ataupun yang batin, yang nampak ataupun yang tidak nampak. Apa saja jenis-jenis fitnah yang muncul? Pertama, fitnah akan muncul dari arah timur. Maksudnya timur kota Madinah. Termasuk Indonesia berada di sebelah timur. Tapi Indonesia tidak pernah tidak diisyaratkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan fitnah muncul menimpa kaum muslimin yang sumbernya dari arah timur, di arah di mana tanduk setan muncul di sana. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis. Pertama, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil menghadap ke arah timur, beliau bersabda, "Ala innal fitnata hahuna, ala innal fitnata hahuna min haitsu yatnu qarnus syaitan." Ketahuilah bahwa fitnah itu munculnya dari sebelah sana, sambil mengarah ke arah timur. Ingatlah, ketahuilah, fitnah itu muncul dari sebelah sana, dari arah di mana munculnya tanduk setan. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Dalam riwayat Muslim disebutkan ra'sul kufri min hahuna min haitsu yatna'u qarnus syaitan, bahwa kepala atau pokok pangkal kekufuran itu dari arah sana tuh, dari arah ketika munculnya tanduk setan, maknanya dari sebelah timur. Bahkan Nabi SAW sudah mengisyaratkan yang akan ya terkena fitnah, terjangan fitnah dahsyat dari kekufuran ini dua negeri yang sekarang ini sudah benar-benar terbukti, yaitu negeri Syam dan negeri Yaman. Oleh Nabi, dua negeri ini disebut. Kata beliau dari sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, da'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi su'ina wa muddina wa barik lana fi syamina wa yamanina. Faqala rajulun minal qawm, ya Nabi Allah, wa fi iraqina, qal inna biha qarnu syaitan tahijul fitan wa innal jufa bil masyriq. Suatu saat Nabi SAW berdoa, ya Allah, berikan berkah kepada kami dalam sok kami dan mud kami. Sok dan mud ini ukuran takaran bagi gandum atau sejenisnya. Satu mud itu bila kedua tangan kita disatukan lalu disiukan ke gandum umpamanya, itu satu mud. Kalau satu sok antara 4-5 mud. Ya Allah, berikan barokah kepada makanan-makanan kami, itu maknanya. Dan berikan barokah kepada kami dalam negeri Syam dan negeri Yaman. Disebut Syam dan Yaman. Syam ini sekarang ini sudah berpecah menjadi 4 negara. Yaitu Palestine yang sekarang dikuasai oleh Zionis Yahudi. Yang kedua, Yordania, Urdun. Yang ketiga, Lebanon. Dan yang terakhir, yang keempat, yang sekarang lagi diporak-porandakan sama Syiah, ahlakahumullah, yaitu Suriah. 4 negara ini dulu bergabung menjadi satu dan disebut dengan negeri Syam, Palestine, Suriah, Lebanon, dan Urdun atau Yordania. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah juga Irak, negeri Irak kita diberkahi? Kata Nabi SAW, sesungguhnya di Irak itu ada tanduk setan. Di sanalah munculnya fitnah. Dan Jufa itu berasal dari arah timur. Jufa itu artinya sikap kasar, sikap keras. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan seluruh riwayatnya atau para perawinya adalah thiqat, terpercaya. Berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, ketika menjelaskan hadis-hadis tadi, beliau berkata, wa awwalul fitan kana manba'uha min qibalil masyriq, fakana dhalika sababan lil firqah bainal muslimin, wa dhalika mimma yuhibbuhu syaitan wa yafrahu bihi wa kadzalikal bid'ah nasyat min tilkal jihah. Fitnah yang pertama kali muncul sumbernya dari arah timur. Dan itu yang menjadi sebab berpecahnya kaum muslimin. Dan itu yang sangat disukai setan dan membuat setan bergembira ria. Dan demikian juga kebidahan munculnya dari arah sana, dari arah timur. Di Irak, masih perkataan Imam Ibnu Hajar, muncul Khawarij, Syiah Rafidah, muncul Batiniyah. Batiniyah ini salah satu sekte sufi dari kalangan Syiah. Muncul Qadariyah, muncul Jahmiyah, muncul Mu'tazilah. Wa aktsaru maqalatil kufr kana mansu'ah bil min al masyriq min jihatil Fars al Majus. Dan umumnya keyakinan-keyakinan kufur munculnya sumbernya dari arah timur, dari arah Persia Majusi, sekarang Iran. Itu kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Juga munculnya bangsa Tartar di abad ke-7 Hijriah, itu dari arah timur. Dari tangan mereka lahir perbuatan-perbuatan keji, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, yang tertulis secara abadi dalam kitab-kitab sejarah. Sehingga mabuknya tentara Tartar lebih baik daripada warasnya. Suatu saat Al-Imam Ibnu Qayyim sedang berjalan dengan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Ibn Taymiyah gurunya Imam Ibnu Qayyim. Ada beberapa muridnya yang juga ikut. Ngabring, ngalit, ngabandalit. Suatu saat mereka berpapasan dengan bangsa tentara Tartar yang sedang mabuk. Teler. Berkata Imam Ibnu Qayyim kepada gurunya, wahai Syekh, tidakkah kita cegah mereka dari perbuatan mabuknya? Apa kata beliau? Da'au. Biarkan mereka. Karena mabuk mereka lebih baik daripada apa lawan dari mabuk? Daripada tidak mabuk. Karena kalau mereka tidak mabuk, lebih jahat kezaliman atau kemadaratan, kejelekan yang mereka akan lakukan jauh lebih hebat, lebih berbahaya, lebih merugikan daripada mabuk. Kalau mabuk mereka istirahat. Dari apa? Dari kejahatan. Tapi begitu mereka waras, mereka merampok, mereka membunuh, mereka memperkosa. Itu bangsa Tartar datangnya dari arah timur juga. Dan sampai hari ini, daerah timur selalu menjadi sumber munculnya fitnah, keburukan, kebid'ahan, khurafat, komunisme, dan yang lain-lainnya. Kita lihat umpama komunisme pusatnya berada di negeri Suriah dan Cina. Dan mereka terang-terangan mengibarkan bendera ideologi komunisme Rusia, Cina, dan yang lain-lain. Dan kedua-duanya dari arah timur, timur Madinah. Munculnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj juga dari timur. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari fitnah-fitnah, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Berdasarkan hal itulah, maka apa yang pernah dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam bahwa sebelum hari kiamat akan muncul fitnah, maka ini sudah terjadi sejak beberapa abad yang lalu. Ini tentang penjelasan akan munculnya fitnah sebagai tanda kiamat. Di antara jenis fitnah yang muncul adalah zuhurul khawarij, munculnya khawarij. Di antara fitnah yang terjadi, munculnya khawarij ini sudah terjadi sejak zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Dan ini terjadi sejak selesainya Perang Siffin. Dan kesepakatan orang Irak dan Syam untuk berdamai. Ketika di tengah jalan Ali pulang menuju Kufah, beberapa jumlah pengikut Ali kemudian memisahkan diri. Keluar dari bangsa, dari kelompok Ali. Setelah apa? Setelah Ali mengadakan perjanjian damai dengan Muawiyah. Pulanglah menuju Kufah. Di tengah jalan, sekelompok orang pengikut Ali ini memisahkan diri. Karena apa? Sikap penentangan kepada kebijakan Ali bin Abi Thalib. Keluar mereka dari barisan Ali. Orang yang keluar itu bahasa Arabnya kharaja. Orang yang keluar disebut kharij. Jamaknya khawarij. Tinggallah mereka di sebuah desa namanya Haruro. Haruro itu kira-kira sebuah negeri kira-kira berjarak 2 mil dari kota Kufah. Makanya orang Khawarij sering juga disebut dengan sebutan Haruriyah. Jumlahnya mencapai 8.000 orang. Ada pendapat lain yang menyatakan mencapai 16.000 orang. Lalu Ali bin Abi Thalib mengutus Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Pergi kamu ke sana, diskusi dengan mereka apa yang menjadi alasan mereka untuk memisahkan diri dari kami. Pergilah Ibnu Abbas, diskusilah. 2/3 dari Khawarij kemudian rujuk tobat kembali kepada Ali bin Abi Thalib. Sisanya ngeyel, kekeh petekeh. Lalu orang-orang Khawarij menghembuskan rumor atau isu bahwa Ali ya sudah tobat dari hukumah. Lalu sebagian orang kembali kepada Ali bin Abi Thalib untuk mentaatinya. Lalu Ali bin Abi Thalib kemudian berkhutbah di Masjid Kufah. Ketika khutbah, orang-orang Khawarij ini berteriak, "La hukma illa lillah." Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Mereka berkata, "Asyrakta wa hakamta ar-rijal wa lam tahkum bi kitabillah wa lam tahkum kitab Allah." Kamu hai Ali sudah menyekutukan Allah, telah menyerahkan hukum kepada manusia. Kamu tidak menghukum dengan kitab Allah. Itu kata siapa? Kata Khawarij. Lalu didakwahi oleh Ali bin Abi Thalib, tapi kekeh mereka ngeyel. Walaupun argumentasi mereka sudah terpatahkan. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menyuruh mereka untuk taubat, akan tapi tidak. Mereka kemudian memisahkan diri. Mereka membunuhi kaum muslimin yang mereka anggap tidak satu keyakinan dengan mereka. Suatu saat lewatlah Abdullah bin Khabbab Al-Arath bin Al-Arath beserta istrinya. Lewat ke daerah mereka. Dibunuh. Ketika berita ini sampai kepada Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib ini mengerahkan pasukan. Sebab apa? Abdullah bin Khabbab Al-Arath At-Tamimi ini seorang sahabat Nabi SAW yang mulia. Beliau lahir di zaman Nabi SAW. Lalu diberi nama Abdullah. Dan Abdullah ini beserta Abdullah bin Zubair adalah orang yang pertama kali, seorang sahabat yang pertama kali lahir dalam keadaan Islam. Dia dibunuh oleh Khawarij pada tahun ke-37 Hijriah. Dijelaskan Imam Ibnu Hajar dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Juga oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ali kemudian mengerahkan pasukannya menyerang bertanya, siapa yang membunuh Abdullah bin Habbab al-Arath? Orang Khawarij menyatakan, kami semua yang membunuhnya. Lalu Ali pun kemudian mengerahkan pasukannya dan menyerang mereka. Terjadilah peperangan yang hebat. Peperangan ini disebut dengan peperang Naharwan. Dan pernah terjadi 3 kali peperangan Naharwan ini. Maka Ali pun kemudian mengalahkan mereka dengan kekalahan yang sangat telak. Dan tidak ada yang selamat dari peperangan ini, dari kalangan Khawarij, kecuali hanya beberapa gerintir orang. Nabi SAW pernah menjelaskan munculnya fenomena Khawarij nanti sepeninggal beliau. Kenapa Ali bin Abi Thalib sampai memerangi? Karena diperintahkan oleh Rasul SAW, kalau ada orang kayak gitu, perangi. Dan membunuhnya, memeranginya adalah ibadah, jihad. Sebagaimana dijelaskan dalam banyak hadis. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an ditanya tentang Al-Haruriyah, tentang orang Khawarij ini. Lalu Abu Sa'id menjawab, la adri mal Haruriyah. Aku tidak tahu apa Haruriyah itu. Akan tapi aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yakhruju min hadhil fi hadhil ummah qaumun tahqiruna salatakum ma salatihim yaqra'una al-Qur'an la yujawizu huluqahum aw hanajirahum yamruquna min ad-din muruqas sahm min ar-ramiyah. Akan keluar dari umat ini satu kaum, kalian merasa hina sholat kalian dibanding sholat mereka. Sholat mereka hebat, kalian gak ada apa-apanya sholatnya dibanding mereka. Saumnya juga begitu, mereka membaca Al-Quran tapi bacaannya tidak melewati tenggorokannya, hanya di mulut, tidak sampai ke hati. Mereka keluar dari agama ini seperti lepas melesatnya anak panah dari busurnya. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam Sahihain itu Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, sayakhruju qawmun fi akhir zaman, ahdathul asnan, sufaha'ul ahlam, yaquluna min khairi qawil bariyah, la yujawizu imanuhum hanajirahum. Yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahm min ar-ramiyah fa ayna malaqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yawmal qiyamah. Aku mendengar kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda, akan muncul satu kaum di akhir zaman, ahdathul asnan, mereka masih muda-muda, semangatnya sedang menggebu-gebu, ilmunya tidak ada. Sufahaul ahlam, tapi mereka bodoh. Muda, bodoh, semangat tinggi. Mereka berbicara tentang perkataan manusia terbaik, tentang hadis. Perkataan manusia terbaik, perkataan Rasulullah SAW itu hadis. Tapi iman mereka tidak pernah melewati tenggorokannya. Mereka keluar dari agama ini seperti melesat lepasnya anak panah dari busurnya. Di mana saja kalian menemui mereka, bunuhlah mereka. Karena dalam memerangi mereka ada pahala pada hari kiamat. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Makanya diperintahkan untuk apa? Memerangi mereka. Malah Imam Bukhari dalam kitab sahihnya menyatakan, kana Ibnu Umar yarahum syararal khalqillah. Ibnu Umar itu memandang mereka itu seburuk-buruk makhluk Allah. Karena apa? Dan lebih berbahaya. Karena apa? Disebutkan, innahum intolaku ila ayatin nuzilat fil kufar faja'anuhu alal mu'minin. Mereka itu mengambil ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan orang-orang kafir. Ayat itu tentang orang kafir, tapi mereka tujukan kepada sesama kaum muslimin. Allah merintahkan kaum muslimin untuk memerangi orang-orang kafir, membunuh mereka, merampas harta mereka, menawan orang-orang yang masih hidup di kalangan mereka setelah peperangan. Itu ayat tentang orang-orang kafir. Oleh orang Khawarij, ayat ini dipakai untuk memerangi sesama kaum muslimin. Makanya Ibnu Umar